Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Ya'tazara al-Ustaz Abul Hasan anil hudur لبعض الأمر الطارئ عليه ونيابة عنه سنأخذ هذا الفراغ بدرسنا في السيرة من كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيقوم عني يوم الأربعاء الأستاذ أبو الحسن بمادته إن شاء الله. Beliau tidak bisa hadir Ustaz Abul Hasan karena ada hajat yang harus beliau selesaikan. Jadi waktu kekosongan kita pakai untuk pelajaran sirah. Nanti di hari Rabu pelajaran ana diambil sama beliau, digantikan oleh beliau. Khusus untuk pekan ini saja. Selebihnya insyaallah insyaallah mayurah. Selebihnya seperti biasa insyaallah. Baik, akhir ma qara'na min hadal kitab, terakhir pembahasan yang sudah kita bahas terkait dengan makna al-fitnah, makna daripada al-fitnah, yakni pengertian fitnah itu memiliki makna beragam. Dan yang dimaksud dengan fitnah di sini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi penyebutan kata fitnah di dalam Al-Quran itu ada pada beberapa ayat. Dan makna dari fitnah tersebut bergantung pada konteksnya. Terkadang fitnah diartikan kesyirikan. Terkadang diartikan maksiat. Terkadang diartikan gangguan. Begitu tadi. Baik, kita masuk pada pasal yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah. Waq'atu Badrin al-Kubra yaumal Furqan. Peristiwa Badar Kubra pada hari pembeda. Peristiwa perang Badar disebut juga di dalam Al-Qur'an dengan sebutan Yaumul Furqan. Yaumu al-Furqan. Hari pembeda. Dikarenakan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan tentara-tentara Allah yang menang dan mengalahkan musuh-musuh Islam. Dan pada pertempuran itu diperbedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Sama dengan Yaumul Khandaq atau Ghazwatul Khandaq disebut juga dengan Ghazwatul Ahzab. Ahzab jamak dari Hizb. Perang Khandaq, perang parit. Karena sistem pertempuran pada waktu itu mengadopsi dari sistem pertempuran orang Persia. Rasul menggunakan parit untuk melindungi pertahanan kota Madinah. Disebut dengan Ghazwatul Ahzab, yaitu dari sisi musuhnya. Yaitu orang-orang Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan yang ketika itu masih di atas kesyirikan. Mereka menghasung banyak sekali kabilah-kabilah untuk menyerang Rasul SAW. Baik, dan perang Badar ini dianggap sebagai pertempuran besar pertama dalam Islam. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita baca itu Sariyah atau Ghazwah, yakni Sagirah. Ada pertempuran-pertempuran kecil, terkadang ada sedikit adu fisik, terkadang tidak, seringnya terjadi dengan damai, wahakada. Nah, pertempuran yang besar terjadi pertama kali pada perang Badar tahun yang kedua Hijriah. Qala rahimahullah, falamma kana fi Ramadan balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarul 'ayr al-muqbilah min asy-Syam ma'a Abi Sufyan. Pada bulan Ramadan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berita tentang kepulangan kafilah dagang dari Syam yang dibawa oleh Abu Sufyan. Kalau kita menilik bab-bab sebelumnya, pada halaman yang ke-119 dari kitab ini, disebutkan di situ pasal Ghazwatul Usyairah. Pertempuran Usyairah. Pertempuran Usyairah ini itu ketika kafilah dagang tersebut berangkat. Ya, jadi ketika kafilah dagang itu berangkat pada bulan Jumadal Akhirah, berangkat ke Syam. Nah, ketika berangkat, Rasul dengan para sahabatnya, sekitar 150 orang muhajirin, menemani beliau untuk menghadang kafilah dagang ini. Qadarullah kelewat. Rasul sampai di tempat, dalam keadaan kafilah ini ternyata sudah berlalu beberapa hari sebelumnya. Jadi luput. Akhirnya Rasul menunggu kedatangan mereka. Cuma dalam akhirah, Rajab, Syaban, Ramadan. Sekitar 4 bulan atau 3 bulan sekian hari baru terdengar berita kafilah ini kembali dari Syam menuju ke Mekah. Disitulah Rasul mulai melakukan misinya yang sebelumnya gagal. Tujuan pertama untuk menyegat kafilah dagang ini. Apalagi sampai berita kepada beliau, perniagaannya itu berhasil. Ya, membawa laba yang begitu banyak, sampai kalau tidak salah itu 1000 onta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Yang jaga 1000 onta ini cuma 20 atau 50 orang saja. Otomatis ini kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk mengambil harta itu dan menjatuhkan ekonomi orang-orang musyrikin. Maka beliau pun berangkat untuk mencegat kafilah dagang ini. Fiha amwalu Quraisy, pada kafilah dagang itu terdapat harta yang melimpah milik orang-orang Quraisy. Jadi bos-bos yang ada di Mekah selaku sebagai investor untuk perniagaan ini, mereka sudah menunggu labanya dan mereka berhasil. Dan sudah ketika mereka berangkat ke Syam, itu Rasul sudah mengutus 2 orang ke sana untuk selalu mengintai bagaimana perkembangan mereka. Begitu mereka bersiap untuk pulang, 2 orang ini langsung balik ke Madinah, ngasih tahu Rasul mereka sudah bersiap untuk pulang. Rasul pun menyiapkan pasukan. Fadadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil khuruji ilaiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk keluar menemui mereka. Walam yahtafil laha ihtifalan baligha. Namun beliau tidak melakukan persiapan yang maksimal. Karena memang tujuannya bukan untuk berperang. Tujuannya untuk mencegat kafilah dagang. Kebiasanya orang kalau pulang dagang, ya pulang dagang, bawanya onta, bawanya uang, bawanya perniagaan, tidak ada persiapan tempur sama sekali. Maka Rasul juga menyiapkan ala kadarnya. Li'annahu kharaja musri'an fi 319 rajula. Dikarenakan beliau juga terburu-buru atau sedikit tergesa-gesa untuk menyiapkan pasukan, dan beliau membawa sekitar 300 sekian orang berangkat bersama beliau untuk mencegat kafilah dagang tersebut. Walam yakun ma'ahum minal khail illa farasan. Rasul tidak membawa kuda untuk tempur kecuali 2 ekor saja. Farasun li Zubair wa farasun lil Miqdad ibn al Aswad. 1 kuda milik Az-Zubair, kuda yang lainnya milik Al-Miqdad bin Aswad. Wa kana ma'ahum 70 ba'ira ya'taqibu ar-rajulan wa ath-thalatha 'ala ba'ir. Rasul membawa 70 onta, yang mana onta ini dipakai secara bergantian. 2 atau 3 orang naik di atas 1 ekor onta. Jadi 1 dimaksimalkan, daya muatnya itu dimaksimalkan agar para sahabat bisa maksimal perjalanan, mengurangi jalan kaki dan enggak terlalu capek. Wastakhlafa 'ala al-Madinah Abdullah ibn Ummi Maktum, dan beliau menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjaga Madinah. Falamma kana bir-Rauha radda Aba Lubabah wasta'malahu 'ala al-Madinah. Ketika beliau sampai di Rauha, beliau meminta Abu Lubabah untuk kembali pulang ke Madinah dan memegang atau menjaga kota Madinah, menemani Abdullah bin Ummi Maktum. Wa dafa'a al-liwa ila Mus'ab ibn Umair wa ar-rayah ila Ali. Beliau pun memberikan liwa kepada Mus'ab bin Umar dan rayah kepada sahabat Ali. Warayat al-Ansar, liwa itu bendera atau panji. Rayah itu lebih gede lagi. Warayatul Ansar ila Sa'ad ibn Mu'ad, dan rayah atau bendera Ansar diberikan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Tujuan adanya bendera-bendera ini itu untuk mengenali kelompoknya. Jadi ketika perang itu nanti dibagi. Satu pasukan itu akan dibagi menjadi beberapa partisi. Dan partisi-partisi tadi dibedakan dengan adanya bendera. Ada bendera utama yang dipegang sama komandannya. Dan ada bendera-bendera kecil yang diberikan kepada pasukan-pasukan yang telah dibagi. Sayap kanan, kamu pemimpinnya, ini benderanya. Sayap kiri. Terus demikian, biar nanti ketika terjadi pertempuran, itu mereka bisa melihat kemana. Ya. Jadi ketika berkecamuk, bawur, mereka tahu, ini saya harus kemana, komandan saya kemana, ini perintahnya ngapain, ila akhirih. Karena tugasnya masing-masing. Demikian. Kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah, ya. Karena dengan fasilitas yang lebih memadai. Untuk yang jauh darat, dengan fasilitasnya, dengan seragamnya, dan juga dengan, apa namanya, kudi rahasia mereka, yang bagian udara, laut, semua sudah ada semua. Lebih tertata. Kalau zaman dulu, semua jadi satu. Jadi ketika perang, wis, bawah jadi satu. Benderanya itu yang kelihatan. Walamna qaruba minas safra, ba'aza Basbas ibn Amr, wa'adi ibn Abir Raghba, yatahassasan akhbar al-'ir. Ketika beliau sampai di Safra, beliau mengutus Basbas bin Amr dan Adi bin Abu Raghba. Keduanya diminta untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan perkembangan kafilah dagang orang-orang Quraisy. Ini termasuk siasat dan strategi, ya ikhwah. Mengirimkan para intelijen untuk membaca pergerakan musuh. Dan memang ketika itu kondisinya saling waspada. Sejak Rasul berangkat ke Madinah, terdengar bagaimanakah orang Ansar menyambut beliau dan bagaimanakah kekuatan kaum muslimnya semakin bertambah. Apalagi beliau mulai melakukan patroli keliling perbatasan Madinah dan ke beberapa kabilah untuk berdakwah dan misi yang lain. Orang-orang Quraisy semakin waspada. Ketika mereka mau keluar dagang, itu mereka melihat dulu. Ya, kalau kita gitu melihat peta atau melihat Google Map gitu, ini macet atau pora. Kalau sana enggak, ngirim orang, suruh melihat jalanan. Ya apa, aman apa enggak? Aman. Enggak ada yang mencurigakan, berangkat mereka. Atau mereka ke Lambung, ke tempat-tempat yang agak jauh, agar tidak terkena cegatan orang-orang muslim. Wah, kata. Jadi Abu Sufyan ketika itu memang benar-benar ala hadar. Dia betul-betul waspada sudah. Berangkatnya waspada, pulang lebih waspada lagi. Wa balagha Abu Sufyan makhraj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Abu Sufyan berita Rasul keluar untuk mencegat dia dan teman-temannya. Penanan toh yang dikhawatirkan, penanan terjadi. Muhammad keluar ini mau nyegat perdagangan saya ini. Wah, ini misalnya kerebut Muhammad, bangkrut total lagi. Mekah jatuh nanti, repot. Akhirnya dia cari cara. Ya apa caranya ini? Karena dia tidak bawa pasukan, bawanya kuli, bawanya apa namanya orang-orang biasa yang biasanya dagang, bukan perang. Fastajar Dhamdham ibn Amr al-Ghifari. Maka dia pun menyewa Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Waba'atahu hasisan ila Makkah mustasrikhan Quraishan bin Nafir ila airihim. Dia pun mengutus Dhamdham dengan segera menuju ke Mekah untuk minta tolong kepada orang Quraisy agar mereka membawa pasukan menjaga kafilah dagang mereka. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, Dhamdham ini ya pintar dia untuk cari apa ngambil apa namanya atau minta bantuannya, pintar dia. Jadi ketika dia mau masuk ke kota Mekah, bajunya disobek-sobek sama dia, rambutnya diacak-acak sama dia, kemudian dia lari atau membawa kudanya sambil teriak-teriak di gang-gang kota Mekah. Wah, Abu Sufyan minta bantuan, ilah kerihi. Mereka kaget, mana apa mana ya. Lihat, ini orang ini teriak-teriak sambil kayak gembel ini. Wah, ini tenanan Abu Sufyan ini dalam bahaya. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa keadaannya genting. Fadahadu musri'in. Mereka pun langsung segera untuk bersiap-siap. Walam yatakhallaf min ashrafihim siwa Abi Lahab. Tidak ada yang ketinggalan dari tokoh-tokoh mereka kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak berangkat. Fa'innahu awwadha anhu rajulan biju'lin. Dia menyewa satu orang dan dikasih upah ya untuk menggantikan posisinya. Ju'al au ta'wid bil ju'al. Itu dia membuka sayembara. Ayo, siapa yang mau gantikan saya berangkat? Tak kasih upah sekian. Ternyata ada yang mau. Ya sudah, saya gantikan posisi kamu. Kasih upah sama dia. Dia yang berangkat. Mewakili Abu Lahab. Wa hasadu fi man hawlahu min qabailil Arab. Orang Quraisy bukan hanya membawa kabilah mereka saja. Mereka juga menghasut kabilah-kabilah besar bangsa Arab yang lain. Walam yatakhallaf anhum min butuni Quraisy illa Bani Adi. Tidak ada satupun dari kabilah-kabilah Quraisy yang ketinggalan kecuali Bani Adi. Falam yashhadha minhum ahad. Bani Adi enggak ada yang berangkat. Mereka semua tinggal di rumah. Wis kakeyen wong, wis berangkat toh. Kita jaga Mekah saja, enggak mau berangkat mereka. Wa kharaju min diyarihim kama qala ta'ala batara waria an-nas wa yasudduna 'an sabilillah. Orang Quraisy pun keluar dari rumah-rumah mereka seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, batara, dengan sombong dan congkak, waria an-nas, ingin untuk dilihat manusia, wa yasudduna 'an sabilillah, dan mereka menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa jama'ahum 'ala ghairi mi'ad. Allah mengumpulkan mereka semua tanpa adanya rencana sebelumnya. Jadi peristiwa perang Badar ini tanpa adanya rencana pertempuran sebelumnya. Baik dari pihak Rasul atau dari pihak orang Quraisy. Pihaknya Rasul tujuannya untuk cegat kafilahnya. Orang Quraisy nunggu labanya. Ternyata keadaan lain. Allah memutuskan yang lainnya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau seandainya kalian saling merencanakan, bisa jadi kalian akan menyelisihi rencana tersebut. Jadi memang betul-betul ini semua bitadbirillah azza wa jal. Sudah direncanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuruju Quraisyin istashara ashabah. Ketika sampai kepada Rasul berita keluarnya pasukan Quraisy, beliau pun minta pendapat para sahabatnya. Rapat dadakan. Waduh, ini orang Quraisy keluar ini. Ya apa ya, kita keluar tujuannya nyegat kafilah dagang. Ternyata mereka minta bantuan tujuannya nyerang kita. Ya apa ini, kita wis jauh dari Madinah. Apa yang harus kita lakukan? Beliau minta saran dari para sahabat. Fatakallama al-muhajirun fa ahsanu. Orang muhajirin seperti biasa, mereka menyampaikan pendapat mereka dan bagus dalam menyampaikan pendapat. Tsumma istasharahu thaniya. Tapi Rasul sepertinya belum puas. Beliau kembali minta pendapat. Yo apa enake? Fatakallama al-muhajirun tsumma thalithan. Orang muhajirun kembali menyampaikan pendapatnya sampai 3 kali. Ya. Jadi Rasul mengumpulkan mereka, ngajak minta pendapat sama mereka. Gimana enaknya? Ini dapat berita orang Quraisy keluar bawa pasukan, tidak main-main. Mereka keluar untuk perang, kita keluar untuk nyegat perdagangan. Tidak seimbang ini. Ya apa enaknya? Muhajirin ngasih pendapat, lanjut Rasul, perang-perang sudah, ya, tidak masalah, gampang itu, bisa diurus. Orang muhajirin memang dari awal sudah berangkat dari Mekah hijrah itu sudah niatnya untuk jaga Rasul, ya, jadi tidak ada masalah. Kayaknya Rasul belum puas, kembali belum menyampaikan permintaannya. Ya apa lagi, enaknya gimana? Muhajirin tetap ngasih pendapatnya sampai 3 kali, kayaknya ada pihak lain yang diinginkan oleh Rasul. Fa'alimatil Ansar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ya'nihim. Orang-orang Ansar mereka mulai paham kalau yang diinginkan ada Rasul adalah mereka. Pendapat orang Ansar, bukan muhajirun. Kalau muhajirin itu jelas mereka hijrah ke Madinah tanpa bawa apapun. Berangkat ya dengan badan mereka, jasad dan iman mereka ke Madinah itu sudah cukup bagi Rasul. Mereka ini orang-orang militan. Tidak usah dipertanyakan. Pendapat mereka pasti cocok dengan Rasul. Yang diinginkan ini, orang Ansar. Karena ini pertempuran pertama, perdana. Ya, yang melibatkan mereka. Faqala Sa'ad bin Mu'ad. Maka Sa'ad bin Mu'ad pun angkat suara. Beliau ini tokohnya orang Ansor. Kannaka tu'arridu bina ya Rasulullah. Sepertinya yang engkau inginkan adalah pendapat kami, wahai Rasulullah. Wa kana innama ya'nihim li'annahum bay'uhu 'ala ay yamna'uhu fi diyarihim. Alasan kenapa Rasul menginginkan pendapat orang Ansor, karena orang Ansor membaiat Rasul untuk menjaga beliau di kampung mereka. Jadi baiat sebelumnya yang disepakati antara Ansor dengan Rasul itu kalau di Madinah. Kalau di Madinah mereka siap untuk jaga Rasul. Apapun yang terjadi mereka siap untuk menjadi benteng pertahanan Rasul. Ini ceritanya udah di luar Madinah. Ceritanya keluar sampai ke Badar. Ya. Jadi Rasul khawatir menyalahi baiat yang ada. Akhirnya beliau minta saran. Ngasih isyarat. Muhajirin yang nanggapi. Sampai 3 kali. Orang Ansor paham. Kayaknya kita yang diinginkan. Sa'ad bin Mu'ad angkat suara dan menyampaikan pendapatnya. Wa ka'annaka taksha an takuna al-ansar tara 'alaihim alla yansuruk illa fi diyarihim. Dan seakan-akan engkau wahai Rasul khawatir kalau kita orang Ansor hanya mau menolongmu kalau di kandang sendiri. Yang ini di mana? Di Madinah. Wa inni aqul anil ansar wa ujibu anhum. Saat ini, sekarang saya akan berbicara mewakili orang Ansor dan saya yang menjadi juru bicara mereka. Famdi bina haitsu syi'. Berangkat Rasul. Kemanapun engkau berangkat, kami ikut. Wasil habla masyikta. Buat perjanjian dengan orang yang kamu suka. Kami akan ikut sepakat. Waqta habla masyikta. Putus hubungan dari orang yang kamu inginkan. Kami juga akan memutus hubungan dengan mereka. Wakhud min amwalina masyikta. Ambil dari harta kami yang engkau mau. Waktina masyikta, berikan kepada kami apa yang engkau mau. Wa ma akhadta minna kana ahabba ilayna mimma tarakta. Sungguh yang engkau ambil dari kami, lebih kami sukai daripada yang engkau tinggalkan. Fawallah, la insurta bina hatta tablughal barqa min ghumdan, lanasiranna ma'ak. Demi Allah, seandainya engkau jalan membawa kami sampai ke barqun ghumdan, tempat yang sangat jauh, kami akan ikut bersamamu. Wa wallahi la in ista'radta bina hadzal bahra la khudnahu ma'ak. Demi Allah, seandainya engkau meminta kami untuk tenggelam nyemplung di laut ini, kami akan nyemplung bersama dirimu Rasul. Apa bahasa Indonesia nyemplung ini, ikhwah? Sing perak ya, Bu. Pokoknya kalau engkau masuk ke lautan, kami ikut. Mau ke manapun ikut sudah. Naik gunung jalan, ya. Mau pergi ke tempat mana, ngikut. Santai, Rasul. Kita ini orang-orang yang biasa perang. Jangan khawatir. Mau kemana? Asyir, jalan. Wa qala al-Miqdad ibn al-Aswad. Miqdad ibn al-Aswad menambahi ucapannya Sa'ad. Miqdad ini juga termasuk tokoh orang Ansor. La naqul kama qala qaum Musa li Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kami tidak akan berprinsip seperti prinsipnya umat Nabi Musa yang mereka lancang ngomong kepada Nabi Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu, kami di sini duduk saja tunggu kabar. Kami tidak akan seperti itu. Walakin nuqatil min baini yadaik wa min khalfik wa an yaminik wa an shimalik. Tapi kami akan maju bersama dirimu dari arah depan, belakang, kanan, kiri, kami akan melindungimu. Berangkat, kami juga berangkat. Fa asyraqa wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima sami'a minhum. Langsung Rasul wajahnya berseri-seri senang mendengarkan pendapat dari orang Ansor karena mereka yang diinginkan. Dan memang Rasul kalau sudah gembira, senang itu wajahnya langsung bercahaya, ya. Bahkan katanya para sahabat lebih indah daripada rembulan. Ya. Kalau di malam purnama itu langsung berseri-seri, apalagi beliau ini orangnya putih ya, kalau sudah senang gitu, wah, masya Allah, kelihatan menyenangkan. Waqala, Rasul pun mengatakan, siru wa absiru, ayo kita berangkat dan bergembiralah kalian. Bainallahu wa'adani ihda ta'ifatain wa inni qad ra'aitu masari'al qaum. Allah sudah menjanjikan kepadaku satu dari dua pilihan. Dan aku pada hari ini sudah melihat tempat terbantainya orang-orang Quraisy. Wa kariha ba'du as-sahaba liqa'an nafir wa qalu lam nasta'id lahum. Sebagian sahabat ada yang kurang setuju untuk berangkat. Alasan mereka, kita belum persiapan. Ya. Jadi kita belum persiapan Rasul. Kita enggak bawa apa-apa, baju perang enggak bawa, senjata juga enggak bawa, kendaraan perang juga enggak bawa. Kita bunduk awak tok ya Rasul, cuma bawa badan tok ini untuk berangkat negat kafilah dagang. Pengennya kan ketemu kafilah dagang, ada sedikit adu fisik, bolehlah. Kafilah dagang enggak ada masalah. Ini yang mau kita hadapi pasukan Rasul, bawa peralatan perang lengkap ini. Kita enggak bawa apa-apa. Sik, nanti dulu. Jangan langsung berangkat. Kita atur lagi lah. Itu sebagian sahabat. Fahuwa qawluhu ta'ala. Dan itu yang disebutkan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kama akhrajaka rabbuka min baytika bilhaq. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan ila qawlihi walau karihal mujrimun. Sebagaimana Rabbmu membuatmu keluar dari rumahmu dengan kebenaran. Dan sebagian orang-orang yang beriman, mereka kurang suka. Mereka mendebatmu dalam kebenaran ini setelah jelas bagi mereka. Ila akhirihi, sampai pada firman-Nya, meskipun orang-orang kafir itu enggan. Jadi intinya mereka keberatan. Tapi ada dialog dengan Rasul, akhirnya mereka sepakat, berangkat. Wasara Rasulullah SAW ila Badrin. Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai ke Badar. Wa khafadu Abu Sufyan falahiqa bisahilil bahri. Abu Sufyan selamat. Ya. Dan dia sampai di tepi pantai. Jadi ketika dia dengar kalau Rasul ini keluar, membawa para sahabatnya untuk mencegat kafilahnya, Abu Sufyan ngelambung. Ngutus utusan untuk nyari bantuan, kemudian dia cari jalan lain, ngelambung. Ya. Setiap ada orang mesti ditanya sama dia. Kamu lihat enggak ada orang dari arah Madinah gini. Oh iya, saya lihat, ngapain mereka? Pergi begini. Arah mana mereka jalannya? Oh, arah ini. Nyari jalan yang lain lagi. Terus demikian. Rasul juga demikian, ya. Ketika menunggu kafilah ini, Rasul mesti nanyain orang yang lewat, ya. Lihat enggak ada kafilah dagang seperti ini datang dari arah Syam begini. Oh iya, ada, Rasul, ada seperti ini. Bagaimana? Berapa orang ila akhiri, jalan apa yang mereka ambil ila akhiri, itu saling nyari informasi. Sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi, ya, beliau menukilkan cerdasnya Rasul dalam mencari informasi. Kan orang sama-sama orang asing, ya, beliau pengin jangan sampai ada yang curiga, khawatir kalau curiga bocor bisa bahaya. Ada orang lewat, ditanya sama Rasul, kamu dari mana? Nah, saya dari sana lagi ngambil kayu bakar atau apa gitu, dia bawa, mau dibawa pulang. Kamu nemu enggak ada rombongan bawa perniagaan, bawa ini, bawa itu dari arah Syam? Oh iya, saya lihat tadi mereka lagi istirahat. Mereka lagi ngapain istirahat itu? Lagi makan-makan. Makan apa? Kayaknya makan onta. Berapa onta yang di sebelah? Yang disembelih tadi tak lihat kayaknya 4 onta. Ya sudah, terima kasih beritanya. Orang ini nanya, kamu dari mana? Rasul mengatakan, minal ma, dari air. Di tempat itu, al-ma ay syam. Syam itu digelari dengan ma. Orang ini memahaminya minas syam. Rasul juga dari syam. Oh, berarti sak polo tinggal sama orang ini. Padahal yang diinginkan sama Rasul apa? Minal ma ay. Dari air. Jadi saya diciptakan dari air. Nah, ini diplomasi namanya. Baik. Lanjut. Saya mana tadi ya? Baik. Muhammad Abu Sufyan falahiqa bisahil al-bahri. Abu Sufyan berhasil selamat dan dia sampai di tepi pantai. Wa kataba ila Quraisy. Dia pun kembali menulis surat ditujukan kepada orang Quraisy. Anirji'u fa innakum innama kharajtum lituhrizu 'irakum. balik kalian ke Mekah. Kalian kita minta untuk menjaga. Yang kita minta dari kalian adalah untuk menjaga kafilah dagang kalian. Ya, ini enggak ada keinginan perang. Kita cuma minta untuk jaga-jaga dan kita sudah selamat, ya, sudah melewati daerah rawan. Jadi balik saja kalian, enggak usah lanjut perjalanan, sudah aman. Fatahumul khabar, fahammu berrujuk. Berita ini pun sampai kepada orang Quraisy dan mereka pun ingin untuk kembali ke Mekah. Faqala Abu Jahal, Abu Jahal dia menyampaikan pendapatnya. Wallah la najja hatta naqduma Badran. Demi Allah, kita tidak akan kembali sampai kita di Badar. Ketemu sudah di sana. Oh, coba balik. Fanuqimu biha. Kita tinggal di Badar. Nud'im man hadarana, kita kasih makan orang-orang yang ada di sana. Wa naskil khamra, kita ya foya-foya sedikit minum-minum khamr. Wa ta'zif 'alaina al-qiyan, dan budak-budak perempuan kita suruh untuk bernyanyi dan menari menghibur kita. Wa tasma'u bin al-Arab, bangsa Arab biar tahu kekuatan kita. Fala tazalu tahabuna abada wa takhafuna, agar mereka merasa segan dan takut dengan kekuatan kita. Abu Jahal tidak mau balik, memang jahil tenanan wong iki, ya. Tidak mau dia balik. Gengsi deh. Lapo balik. Wis aman. Ya wis ben aman. Ben pulang. Nanti kita urusan laba hitung-hitungan nanti di Mekah. Kita wis keburu keluar. Ya sedikit banyak kita ngasih pengaruh lah sama orang-orang sekitar kita. Kita berangkat aja di Badar. Hitung-hitung rekreasi lah ya. Kita ke sana bikin tenda. Nyantai di sana beberapa hari. Ya kita minum-minum. Kita bermain di sana. Kita minta budak-budak perempuan kita untuk menghibur kita ila akhirihi, ya, sampai orang-orang di sekitar kita itu merasa kekuatan kita itu seperti apa, ya, baru kita balik. Weman, keluar, enggak masalah lah, ya, sedikit mengeluarkan modal toh juga nanti balik dengan baliknya kafilah dagang. Fa'ashara al-Akhnas ibn al-Syariq alaihim birrujul. Al-Akhnas ibn al-Syariq meminta dengan sangat untuk kembali. Wis to, enggak usah ke sana. Balik ae wis. Ngapain juga berangkat? Oh, kafilah kita lo udah selamat kok. Beres urusannya. Balik aja. Habis-habisin uang aja. Balik ya balu. Tapi mereka enggak ada yang mau, ya. Masih nurutin omongannya Abu Jahal. Faraja'a huwa wa banu Zuhrah. Akhirnya dia pulang sendiri dan minta Bani Zuhrah untuk pulang juga. Nurut mereka. Falam yazal Akhnas fi Bani Zuhrah muta'an ba'daha. Ternyata setelah peristiwa Badar, Akhnas ini menjadi orang yang sangat dipatuhi oleh Bani Zuhrah. Bayangan mereka, keramat orang ini. Omongannya mandi, kata orang Jawa. Mandi ini apa? Omongannya sakti ini. Dia minta untuk balik, gak ada yang nurut. Dia balik, ngajak kita balik, ternyata selamat. Oh ya, Abu Jahal gak mau balik. Is mati di Inangono. Ya. Ini orang ini berarti omongannya sakti mandraguna ini. Akhirnya si Akhnas jadi orang terpandang di kalangan Bani Zuhrah. Ngomong apa saja dituruti. Warada Bani Hashim ar-rujur. Bani Hashim juga ingin kembali. Faqala Abu Jahal. Abu Jahal berkata kepada mereka. La tufariquna hadihil usabah hatta narji. Kalian jangan balik. Kita balik bareng-bareng. Fasaru illa Talib ibn Abi Talib faraja. Akhirnya mereka pun menuruti omongannya Abu Jahal. Mereka berangkat melanjutkan perjalanan kecuali Talib bin Abi Talib. Tidak mau ikut balik dia ke Mekah. Wasara Rasulullah SAW hatta nazala ala adna miyahi Badrin. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya sampai mendekati mata air Badar. Faqala al-Hubab ibn al-Mundhir, Hubab ibn al-Mundhir berkata, "In ra'aita an-nasira ila qulubin qad arafnaha kathiratil ma' adbah, fanazilu 'alayha wa nughawwir ma siwaha min al-miyah." Bagaimana kalau kita lanjut sedikit di tempat apa? Qulub itu yakni di jantung airnya Badar. Kita ke sana. Di situ airnya lebih banyak, lebih segar. Kita tinggal di sana. Nanti mata air yang lainnya kita kuras, ya, biar orang-orang kuras kalau datang ke sana nggak kebagian air. Sebelumnya Hubab ini nanya sama Rasul, Rasul, apakah kita tinggal di sini karena wahyu dari Allah atau istihad dari dirimu sendiri? Nggak, ini istihad dari saya. Kalau gitu saya ngasih saran Rasul. Kita lanjut dikit. Maju lagi. Beberapa meter dari sini. Itu di sana matanya lebih bagus. Inti mata air di sana. Kita di sana, kita bangun kemah di sana. Mata air yang lainnya, kita kuras sampai habis. Biar orang Quraisy gak kebagian air. Oh gitu, bagus. Akhirnya beliau lanjut lagi. Ya, menuruti ucapannya, Hubba bin Mundir. Wa anzalallahu tilkal layla mataran wahidan, sallabal ramla, wa thabbatal aqdam, wa rabata ala qulubihim. Pada malam itu, Allah turunkan hujan. Hujan yang membuat tanah itu menjadi padat. Kaki itu menjadi mantap dan hati menjadi tenang. Jadi hujan yang diturunkan untuk Rasul dan para sahabat itu rintik-rintik. Padang pasir kalau dikasih air secukupnya itu jadi padat, enak dipijak, jadi enggak ambles begitu, ya, enggak berat jalannya. Kuda juga kalau jalan juga enak, kaki ketika jalan juga enak. Hujan yang diturunkan kepada orang Quraisy itu hujan besar, hujan angin sampai becek, ya. Sampai kaki pun delesep-delesep semua. Kuda-kuda mereka juga delesep-delesep di pasir. Gak enak sudah medannya. Allah bikin seperti itu. Wa masya Rasulullah SAW fi mawdi'il ma'rakah. Wa ja'ala yushiru biyadih wa yaqul. Rasul pada malam itu beliau jalan-jalan ke tempat yang nantinya menjadi apa namanya medan pertempuran. Beliau mulai menunjuk dengan tangannya dan mengatakan hada masra' fulan wa hada masra' fulan. InsyaAllah. Ini nanti tempat terbunuhnya si fulan, ini tempat terbunuhnya si fulan, insyaallah. Fama ta'adda ahadun minhum mawdi'a isyaratihi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata benar, tidak ada satu pun yang meleset dari isyarat beliau sallallahu alaihi wasallam. Betul, ini tempatnya fulan, fulan besoknya mati di situ. Falamma tala'al musyrikun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang musyrik itu mulai kelihatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma hadhihi Quraisy ja'at bi khuyala'iha wa fakhriha, ja'at tuhadduka wa tukadzibu rasulak. Allahumma fanasuka alladhi wa'adtani, Allahumma ahinhumul ghadat. Ya Allah, inilah orang-orang Quraisy datang dengan segala kecongkakan dan kesombongannya. Mereka datang untuk menentangmu dan menentang Rasulmu. Ya Allah, pertolonganmu yang kau janjikan kepadaku. Aku tunggu kedatangannya. Ya Allah, tundukkan mereka untukku besok. Nah, ini Rasul doa kepada Allah agar mendapatkan pertolongan. Baik. InsyaAllah ta'ala untuk selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini sudah mulai mau masuk ya pertempuran persiapannya Rasul. Dan juga orang-orang Quraisy. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fiikum.